Thank you buat Johnny Black Motor Custom Jogja yang udah kasih kita baju. Dan jangan lupa buat teman-teman bantu subscribe akun channel Musisi Jogja Project. Di waktu ku ninja, ja boleh pilih Vespa. Tewas jatuh cinta, ternyata ada yang punya. Rasa tresno kuwi duduk amar kopondo. Sayang lan kemati ngalah kecacah eroto. Stop doing.